Laki-laki gak sengaja. Karena dia lurus, pas banget di depannya, pas ngangkat, lihat. Ngangkat, lihat. Karena langsung gak ada orang di sini. Kita perhatiin dari samping. Ibu percuma juga begitu, dia gak lihat. Bayangin. Tapi kalau orang-orang yang baru pengantin baru sama pacaran itu duduk di sampingnya. Iya, tapi itu suaminya tuh laki-laki susah begini terus ya. Lihat deh, perhatiin. Kalau baru pengantin baru dia bawa begini. Kalau udah 50 tahun. Kaku lah badannya begini. Jangan kali 50 tahun berkali, 10 tahun aja udah kaku begini. Udah tambah gendut, suami kita kan gak mungkin begini. Maka duduklah di depannya. Supaya apa? Lurus dengan matanya. Dan kita tutupi ibu yang di belakang sana. Pas dia piring dikit. Iya. Iya betul bu. Jangan sok-sok di samping udahlah. Kecuali makan sama anak-anak. Kita biasa di samping untuk ngambilin sesuatu. Anak-anak di depan. Gak apa-apa. Tapi kalau cuma berdua saja. Untuk menimbulkan romantisme lagi. Untuk kita jatuh cinta. Ya. Itu duduk di depan. Ingat. Laki-laki tidak suka dilihat matanya. Mukanya kalau dia lagi ngomong. Sesekali aja. Itu romantis. Lihat apa Bu Aisyah? Tergantung. Adikan. Oleh ada ayam-ayam. Supaya apa? Jatuh cinta. Kan tadi kita sudah bilang kalau jatuh cinta bikin kita sehat, bukan? Iya. Sakit-sakitan. Oke. Nah, ini lihat nih. Ya. Kita tuh sedih kan? Kan dia hadapnya ke sini. Kalau dia udah fokus di telepon ini enggak dengar. Mas. Udah jelek gitu baru nengok. Ya, bisa paham ya? Udah bisa enggak? Di bawah waktu itu kan kita sepakat merubah apa? Tetap tersenyum sampai panggilan Tuhan Allah kasih korpus kolos. Allah juga kasih keunggulan. Apa keunggulannya? Ini yang segitiga. Talamu. Tebal. Kalau ini kita. Amanan. Dan pada saat nyasar. Pantang juga nanya sama orang lain. Jaga ke. Ya. Karena laki-laki adalah hero. Pahlawan. Saya akan antar kamu sampai. Begitu, Cat. Tapi kita ceritanya mau ngebantuin. Udah 3 kali muter. Mas, minggir. Minggir, buka jendela. Maaf, tanya sama tukang parkir. Ya. Mas, bundaran kedua belok. Udah tahu. Itu tersinggung sekali laki-laki, Bu. Kenapa? Fungsi menjaga amannya kita tertoreh. Ternistakan. Hanya. Walaupun misalnya si suami nih. Yang mampir nanya juga. Berkhianat. Padahal kenapa? Dia begitu untuk melindungi engkau istriku. Cuman dia gak bisa ngomong. 7.000 katanya sedikit. Jadi ya sudah. Iya ya mas ya. Emang gak ada matanya tuh ya.